Suratul Baqarah dari tafsir Jalalain karya Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti rahimahumullah. Ayat yang terakhir Suratul Baqarah ayat 124. Sekarang kita masuk di ayat berikutnya 125. Qala As-Suyuti rahimahullah. Wa id ja'alna al-baita ay al-Ka'bah. Dan ketika kami menjadikan al-bait, yakni yang dimaksudkan bait di sini adalah al-Ka'bah, masabatan linnas, masabatan maknanya marji'an, tempat kembali, yasubuna ilaihi, yang mereka yasubun kembali ilai kepada al-bait tadi, mingkulli janibin, dari segala sisi. Allah menjadikan Ka'bah sebagai tempat kembali. Tempat kembali dari seluruh penjuru dunia. Kembali badan-badannya, kembali hati-hatinya. Ketika sholat menunjukkan ke arah Ka'bah al-bait, orang-orang yang menjalankan ibadah haji, orang-orang yang menjalankan ibadah umrah, mereka kembali ke Ka'bah dengan badan-badan mereka. Ini makna Allah jadikan Ka'bah sebagai masabatan, tempat kembalinya umat manusia. Wa amnan, dan juga tempat yang aman, ma'manan lahu minal zulmi, tempat yang aman bagi mereka dari kezaliman. Wal igharatil waqiati, al igharat itu penyerangan yang tiba-tiba, gharat yang terjadi. Fi ghairihi, pada selainnya. Kana ar-rajulu yalqa qatila abi, dahulu ada seorang yang bertemu dengan pembunuh bapaknya, berjumpa dengan seseorang yang telah membunuh bapaknya. Fihi, di Ka'bah. Fala yuhijuhu, dan dia tidak yuhiju. Yuhiju itu bergejolak hatinya untuk mau membalas dendam kepada seorang yang telah membunuh bapaknya. Itu mana yuhiju. Naam. Sehingga menjadi tempat yang aman bagi umat manusia di situ. Wattahidhu ayyuhan nas, dan jadikanlah wahai umat manusia, mim maqami Ibrahim, dari makamnya Ibrahim. Makam ini apa? Bukan makam. Makam adalah huwa al-hajar, batu. Alladhi qama alaihi inda bina'il bait, yang Nabi Ibrahim AS berdiri di atasnya ketika membangun Ka'bah, ya, tempat pijakan ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Jadi bukan makamnya Nabi Ibrahim, ya, maqam. Baik. Allah sebutkan, jadikanlah tempat pijakan Nabi Ibrahim di musalla, ai makana salatin, jadikan tempat untuk salat. Bi antu sallu, dengan kamu salat khalfahu, di belakangnya, rakaatai tawaf, dua rakaat tawaf. Ya, setelah selesai tawaf, kemudian sholat dua rakaat di belakangnya makom Ibrahim. Ya. Wattahidu. Nah, ini dari satu bacaan. Wattahidu itu perintah. Jadikanlah makom Ibrahim itu sebagai tempat untuk sholat. Ya. Setelah tawaf, kemudian sholat dua rakaat di belakangnya makom Ibrahim. Makam Ibrahim itu jaraknya jauh dari Ka'bah. Ya. Loh. Bukannya tadi dinyatakan itu pijakan Nabi Ibrahim untuk bangun Ka'bah, nek ado kan bagaimana untuk meninggikannya? Ya. Asalnya dia dekat dengan Ka'bah disebutkan. Kemudian dipindahkan. Ya. Sehingga bisa dipakai untuk tempat tawaf di situ. Ya, antara Ka'bah dengan makam Ibrahim. Di sini yang diperintahkan oleh Allah, jadikanlah makam Ibrahim kalian sholat di belakangnya. Tidak diperintahkan untuk bertabaruk dengannya, ya. Diusap-usap, kemudian diperlakukan dengan sesuatu yang istimewa, ya. Karena tidak sedikit orang-orang yang haji atau orang-orangnya umroh kemudian berlaku hulu, ya, terhadap makam Ibrahim. Nah, padahal tidak disyariatkan, hanya diperintahkan untuk menjadikan tempat sholat di belakangnya. Baik. Wa fi qiraatin bi fathil kha. Dan dalam bacaan yang lainnya kha-nya di fathah. Wattakhadu khobar ini, ya. Mereka menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat sholat, bukan perintah. Kalau khoknya dikasra wattahidu, ini perintah. Jadikanlah oleh kalian makam Ibrahim sebagai tempat sholat, ya. Kalau khoknya di fathah wattakhadu, nah, ini bukan perintah. Ini ada dua bacaan. Khabarun itu sebagai khabar. Baik. Jadikanlah na'am makam Ibrahim sebagai musalla, tempat untuk sholat. Na'am. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail. Kemudian ahidna, kami wasiatkan. Wasiat ahidna itu sesuatu yang muhim, sesuatu yang penting. Bukan semata-mata wasiat. Ini sesuatu yang penting. Baik. Kami wasiatkan kepada Ibrahim wa Ismail. Dan Ismail putranya beliau, nah, ini yang disebut dengan Abul Arab, bapaknya orang-orang Arab. Wawad Dabih, inilah yang disembelih, ya, yang diperintahkan Nabi Ibrahim oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyembelihnya. Nah, karena sebagian ada yang berpendapat yang disembelih itu Ishak. Baik. Kami wasiatkan kepada Ibrahim dan Ismail, amaranahuma, atau amarnahuma, kami perintahkan keduanya, an ai fi antahira baiti, agar keduanya membersihkan, mensucikan rumahku. Agar mereka berdua membersihkan, mensucikan baiti rumahku, minal awsan, dari berhala-berhala yang ada di situ. Ya. Disterilkan dari kesyirikan, dari berhala-berhala yang diibadai selain Allah subhanahu wa ta'ala. Litta'ifina, bagi orang-orang yang tawaf. Wal'akifina, dan bagi orang-orang yang beribadah. I'tikaf. Al-akifin al-mukimina fihi, mukim, orang yang ada di situ. Warruka'is sujud, warruka' wa sujud, jam'ur raki' wa sajid. Ruka' itu jamak dari raki', orang yang ruku'. Sujud jamak dari sajid, orang-orang yang sujud. Al-musallin maksudnya, bersihkan, sucikan rumahku, ya, dari kesyirikan, dari berhara-berhara, untuk orang-orang yang tawaf, untuk orang-orang yang i'tikaf, untuk orang-orang yang beribadah di situ, untuk orang-orang yang menjalankan sholat di situ. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan rukuk dan sujud, ya, untuk menggambarkan, mewakili dari pergerakan-pergerakan sholat. Karena rukuk dan sujud keduanya rukun di dalam sholat. Baik. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Naam. Dari ayat ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Kita lihat dulu futot nomor 3. Ruwiya, diriwayatkan. Diriwayatkan ini sudah menunjukkan dhaif, ruwiya, sighatu tamriyuk. Diriwayatkan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadi Umar bin Khattab. Diriwayatkan Rasulullah itu memegang tangannya Umar bin Khattab. Wa qala hadza maqamu Ibrahim. Jadi tunjukkan, ini loh makamnya Ibrahim, tempat pijakan kaki beliau ketika membangun Ka'bah. Ya. Fa qala Umar, kemudian Umar bin Khattab menyatakan, afala nattahiduhu musalla, tidakkah kita jadikan dia sebagai tempat sholat? Ini usulan Umar bin Khattab. Nah, qala lam u'mar bidzalika, kata Rasulullah, kita belum diperintahkan untuk itu. Kita tidak diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan makam Ibrahim tempat sholat. Falam taghibi syams, belum tenggelam matahari, hatta nazalat al-ayah, sampai turunnya ayat ini. Ya. Sampai turunnya ayat ini. Nah. Ya, dalam banyak peristiwa, pendapatnya Umar Khattab itu kemudian dikuatkan dengan turunnya wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, baik. Khanifidina azani wa azakumullah. Nah, disebutkan di situ Ismail. Di foto yang sama, foto nomor 3 akan panjang. Ismail ibnu Ibrahim, Ismail putranya Ibrahim min zaujatihi Hajar, dari istri beliau Hajar. Wa makna ismihi, dan makna nama Ismail itu istajib ya Allah, kabulkan ya Allah. Itu makna Ismail, istajib ya Allah, kayak apa, amin, amin itu istajib, kabulkan ya Allah. Itu makna Ismail. Kalau Ibrahim apa kemarin maknanya Ibrahim? Abu Rahim. Baik. Ini ikhwan fidina azani wa azakumullah. Waqad wulida fi Makkah bainal Arab. Beliau dilahirkan di Makkah, ya, di antara Arab. Baik. Ini Ismail. Dari ayat ini faedah yang bisa kita ambil darinya, di antaranya fadilatul baitul haram, keutamaan baitul haram. Apa keutamanya? Dua yang tadi disebutkan, mazhabatan linnas, tempat kembalinya umat manusia. Kembali diterangkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, mazhabah di sini kembalinya umat manusia itu satu. Kembali bi abdanihim, dengan badan-badan mereka, ketika haji, ketika umroh, ya, harus ke sana. Tidak boleh kemudian hajinya selain di Ka'bah. Karena ada ajaran-ajaran yang kemudian menyatakan Indonesia itu tanah suci, sehingga haji itu ya nggak harus ke Makkah, ya, bisa di Indramayu, bisa di mana. Hey, masabatah, tempat kembalinya badan, kapan tuh? Ketika haji, ketika umroh, harus ke sana. Ya. Ada lagi ajaran yang cukup untuk tawaf di pondoknya, berkeliling itu sudah tawaf, ya, tidak perlu ke Ka'bah. Nah, ada lagi tawaf di kuburan, masabah. Yang kedua, masabah dan fi qulubihim, pada hati-hati mereka. Kapan tuh? Ketika sholat, ketika sholat. Ini ikhwan fi din anzani wa anzakumullah. Ini fadilah yang pertama. Dijadikan Makkah itu, Ka'bah itu, ya, tempat kembalinya umat manusia pada badan-badannya, pada hati-hatinya. Yang kedua, wa amnan, tempat yang aman. Ya. Tempat yang aman di situ. Taib. Ini khan fidina zani wa azakumullah, ini keutamaan yang ada pada Ka'bah. Baik, kemudian yang kedua, ayat ini menunjukkan kepada kita rahmatullahi ta'ala ala hadhil ummah, kasih sayang Allah kepada umat ini. Dari sisi mana ini? Dari sisi dua fadilah yang tadi yang kita sebutkan. Ka'bah itu tempat kembalinya umat manusia dalam ibadah, pada haji, pada umroh, harus ke sana. Maka harus ke sana karena memang harus nyampe badannya ke sana, maka Allah menjadikan tempat sebagai tempat yang aman. Ya. Bagaimana kalau dijadikan tempat yang berbahaya? Perjalanan di sana sangat bahaya. baru di perjalanan, belum lagi sudah sampai di sana, sangat berbahaya terhadap nyawa, jiwa, harta. Maka orang akan pikir-pikir panjang untuk mau balik ke sana. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat. Ketika Ka'bah dijadikan tempat kembali, dijadikan aman di situ. Aman. Baik, sehingga orang-orang itu senantiasa kangen untuk balik lagi ke sana. Baik, sahabat. Sampai tadi disebutkan hatta ketemu pembunuh bapaknya pun enggak ada gairah untuk balas dendam di situ. Itu contoh dijadikan tempat yang aman. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa a'azakumullah. Naam. Kemudian yang ketiga faedah dari ayat ini, wujub ittikhadil musalla min maqam Ibrahim, wajibnya menjadikan tempat sholat dari maqamnya Ibrahim. Jika dibaca tadi wattahidu, jadikanlah, karena asal dari perintah itu wajib. Naam. Ada yang berpendapat maqam, maqam Ibrahim itu tempat manasiknya beliau menjalankan ibadah haji. Jadi semuanya, nah, semua tempat-tempat Arafah, ya, semua tempat-tempat pelaksanaan ibadah haji itu disebut maqam Ibrahim. Ya. Ada yang berpendapat demikian, bukan hanya tempat berpijaknya apa kedua kaki beliau. Nah, mas'a tempat sa'i, ya. Pokoknya segala tempat yang dipakai manasik haji itu disebut maqam, maqam Ibrahim. Ya, baik. Ini sebagian pendapat para ulama. Nah, baik. Jumhur ulama berpendapat sholat dua rakaat setelah tawaf itu hukumnya sunnah. Ya. Hukumnya sunnah. Imam Malik rahimahullah bila berpendapat hukumnya wajib sholat dua rakaat di makam Ibrahim. Baik. Terus bagaimana? Ya. Maka diusahakan untuk tidak ditinggalkan setelah tawaf sholat dua rakaat di makam Ibrahim. Nah, baik. Kemudian faedah berikutnya dari ayat ini, wujubu tadhiril bait minal arjas al-hissiyah wal ma'nawiyah, wajibnya mensucikan Ka'bah dari najis-najis hissiyah. Hissiyah itu yang najis yang nampak, ya, benda-benda yang najis, kotoran-kotoran najis. Dan ma'nawiyah, ma'nawiyah itu apa? Kesyirikan, kebid'ahan, ya, dibersihkan dari situ. Fahidna ila Ibrahim wa Ismail amtahira, ya, untuk keduanya membersihkan, mensucikan. Nah, baik. Sehingga dilarang orang-orang kafir untuk masuk ke tanah haram. Baik. Kemudian juga faedah berikutnya dari ayat ini, istirahatu taharah makan tawaf, dipersyaratkan tempat tawaf itu suci, ya. Sucikanlah, naam, Allah ketika merintahkan Ibrahim dan Ismail alaihissalatu wassalam untuk mensucikan rumah atau Ka'bah untuk siapa? Litta'ifina, untuk orang-orang yang tawaf. Ini menunjukkan tempat tawaf itu harus suci. Demikian pula termasuk faedahnya, dipersyaratkan sucinya libas, pakaian yang dipakai orang-orang yang tawaf, ya. Baik itu ikhram, ya, atau ketika dia tidak menggunakan pakaian ikhram, ketika dia menjalankan tawaf, ya, maka dipersyaratkan suci. Baik. Kemudian faedah yang lainnya dari ayat ini, anna tawaf la yakunu illa haulal Ka'bah. Bahwasanya tawaf itu tidak boleh kecuali di sekitar Ka'bah. Ya, tidak boleh diganti di tempat yang lainnya. Nah, terkadang ada pemikiran-pemikiran simpel, ya, pemikiran praktis, gak mau susah. Daftar haji itu sekarang 40 tahun nunggunya, selak tua, ya. Bagaimana seandainya ada tempat alternatif untuk menjalankan ibadah haji, ya, untuk bisa tawaf di situ, biar enggak lama-lama nunggunya, enggak uyel-uyelan. Naam. Ini akhan fidina anzani wa a'azakum, pikiran-pikiran praktis yang tidak dibimbing dengan sunnah. Ya. Menjadikan tempat lain sebagai tempat haji. Ya. Ini biasanya orang-orang tarekat sufiyah. Ya. Di kuburan-kuburan pemimpin tarekatnya. Ada pula yang nitip haji, ya, ke kiainya. Berapa orang gerepel, satu kloter 20 orang yang berangkat kiainya tok, tapi ini bayar semuanya biar enggak terlampau padat di sana itu. Kalau kalian semua sak kloter berangkat semua 20 padat, ngurangi kepadatan perwakilan aja. Haji nitip. Ini pemikiran-pemikiran praktis, enggak mau soro. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Dipersyaratkan tawaf itu haulal Ka'bah. Nah, bit ta'ifina. At-tahira baiti, sucikan oleh kalian berdua rumahku untuk orang-orang yang tawaf. Baik. Kemudian juga faedah dari ayat ini, keutamaan empat ibadah yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Keutamaan tempat atau empat ibadah yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Tawaf, i'tikaf, ruku, sujud, ya. Ini yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Baik. Tadi disebutkan ahlu tarikh, orang-orang yang ahli dalam masalah sejarah, menyebutkan bahwasanya Hajar, maqam Ibrahim ini, kana mulsikon bil Ka'bah, itu nempel dengan Ka'bah karena tempat berpijaknya, tempat apa, anci-anci, ya, untuk meninggikan, membangun Ka'bah. Wa anna alladhi akhara ila hadzal mawdhi' Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang memundurkan sehingga menjadi di tempat sekarang ini, ya, itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik. Sehingga tempatnya bisa untuk tawaf. Ya. Nah, itu disebutkan taib yang memindahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Taib. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Kemudian ayat berikutnya. Wa idh qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim menyatakan Rabbi ja'al hadha, ya Rab, jadikan hadal makan, tempat ini, baladan aminan, tempat negeri yang aman, da amnin. Ibrahim berdoa kepada Allah. Sudah kita sebutkan doa-doa para anbiya yang disebutkan dalam Al-Quran semuanya lafadznya ya Rab, ya, bukan ya Allah. Ya Rab, itu semua doanya para anbiya yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Ya. Ibrahim alaihissalam meninggalkan istri dan anaknya, ya, di tempat itu berduaan. Istri dan anaknya Ismail, tidak ada siapapun di situ. Nah, Ibrahim berdoa, ya Rab, jadikan tempat di tempat yang aman. Waqad ajaballahu du'aahu, dan Allah mengijabahi doa beliau. Faja'alahu haraman, dijadikan tempat yang haram. Ya. Tempat yang istimewa di situ. La yusfaku fi damu insan, tidak dialirkan darah di situ. Tidak dialirkan darah manusia di situ. Tidak ada pembunuhan di situ. La yuzlamu, tidak dizalim fi ahadun. Tidak ada seorang pun yang dizalimi di situ. Ya. Wa la yusadu sayduhu, tidak ada yang memburu binatang buruan. Wala yukhtala khalahu, ya. Wala yukhtala khalahu. Khala itu maksudnya rumput-rumputan, tumbuh-tumbuhan, enggak ada yang mati, enggak ada yang nyabuti. Ya. Naam. Saking amannya, ya, saking amannya. Baik. Tapi sekarang ya tidak sedikit orang-orang yang haji, orang-orang yang tawaf kemudian kehilangan barangnya. Ya. Tadi di sisi Ka'bah. Nah. Karena orang-orang tawaf sambil selfie, main HP. Baik. Warzuq ahlahu, dan berilah rezeki penduduknya minal thamarat, ya, dari buah-buahan. Berikan rezeki penduduknya dari buah-buahan. Wa qad fa'ala binaqli Thaif minasyam ilaihi, dan sudah dijalankan dengan menakola itu memindahkan Thaif. Thaif itu orang yang keliling dari Syam kepadanya, ke negeri itu. Wa kana akfara la zar'a bihi wa la ma, disebutkan di situ di footnote nomor 4. Ya. Wa ma dzakara an-naql Thaif masdaruhu al-qasas khurafiyah al-masnu'ah. Apa yang disebutkan tentang orang yang keliling, yang tadi dari Syam, Taib, ini sumbernya kisah-kisah khurafat yang dibuat-buat. Laisa lahu aslun sahih, tidak ada asalnya yang sahih. Taib. Wakana akfara, akfara itu tidak ada manfaatnya. Bukan afkoro, kofnya dulu akfara. Ya, ini kosong dari manfaat-manfaat asalnya ini. Tanah yang tandus. Lazar abihi, tidak ada tanaman, walama, tidak ada air. Allah atau Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah agar penduduknya itu dikasih rezeki samarot, buah-buahan. Ketika itu enggak ada yang bisa diambil manfaatnya di situ. Tidak ada tanaman, wala tidak ada air juga. Ya. Nah, dan diijabahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bukan menghijau, bukan. Ya. Bukan maka itu menghijau, tidak. Gak ada pohonnya, tapi berbagai macam buah-buahan ada di situ. Jenis buah-buahan ada di situ. Pohonnya enggak ada, nek nyari enggak ada pohonnya di situ. Ada apel, ada anggur, ada kates, ada semongko. Diberikan sama roh rezeki buah-buahan yang banyak, ya. Baik. Mungkin juga iki WT opo iki karo? Taunya buahnya, padahal dulu tidak ada sama sekali air, tidak ada. Kalau man aman min dun billah wal yaumil akhir, orang-orang yang beriman dari mereka kepada Allah dan hari akhir, badalun min ahli, ini badal dari ahli, penduduknya. Berikan rezeki penduduknya. Siapa ini? Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini yang didoakan Nabi Ibrahim, yang mendapatkan rezeki samarat hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Khassahum bidu'a lahum, beliau mengkhususkan bagi mereka berdoa, doa untuk mereka, muwafaqatan liqaulihi, mencocoki ya firman Allah, la yanalu ahdil zalimin, tidak akan mendapatkan janjiku orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim tidak mendapatkannya. Naam. Baik. Qala ta'ala, Allah menyatakan, wa arzuku, dan aku memberikan rezeki, man kafara, orang yang kufur. Aku juga memberikan rezeki orang yang kufur. Fa umatti'uhu bitasydid wa takhfif. Fa umatti'uhu, taknya di tasjid, atau fa umatti'uhu tanpa tasjid, fi dunya bir rezeki, ya, lihat, yang ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya orang-orang yang beriman, semua manusia itu ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hatta orang yang paling kafir atau orang yang menyatakan ana rabbukumul a'la, itu rezekinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim berdoa agar Allah hanya memberikan rezeki samarat kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dari akhir, Allah menyatakan naam, memberikan rezeki orang yang kafir. Ya. Fa umatti'uhu, aku diberikan kesenangan ya dengan rezeki di dunia qalilan, sedikit, muddat hayati, sepanjang hidupnya dijamin rezekinya itu. Orang yang kufur itu juga rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, summat taruhu, kemudian taru aljiuhu fil akhirah, dikembalikan fil akhirah ila adzabin nar, kepada adab neraka, yajidu anha fala yajidu anha mahison, tidak, mereka tidak menjumpai darinya jalan keluar. Wa bi'sal masir, sangat jelek tempat kembalinya. Naam. Ini ikhwani fi din azani wa azzakumullah. Baik. Ini ya, Allah tegaskan di sini orang-orang kafir juga dikasih rezeki oleh Allah. Sehingga rezeki itu Allah bagikan kepada semua hambanya, baik yang mukmin maupun kafir. Sehingga kaya dan miskin itu tidak bisa dijadikan patokan. Hamba ini dicintai oleh Allah, hamba ini dibenci oleh Allah, ketika patokannya itu kekayaan dan kemiskinan. Ini orang kaya luar biasa, oh ini berarti hamba yang dicintai oleh Allah. Orang ini menderita, miskin, dari lahir sampai mati miskin, tidak pernah merasakan yang namanya jadi orang kaya. Nah, oh ini berarti orang yang dibenci Allah, tidak. Semuanya Allah kasih rezeki. Kaya tidak menunjukkan dia dicintai oleh Allah, miskin tidak menunjukkan dia dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kekayaan itu menunjukkan itu hamba yang paling dicintai oleh Allah, tentunya Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang paling kaya. Tapi nyatanya kebalikannya. Beliau ketika wafat pun masih tergadaikan baju besinya pada seorang Yahudi. Ya. Ini menunjukkan kekayaan dan kemiskinan bukan patokan. Nah, itu sudah rezeki yang Allah bagi-bagikan. Dia kaya bukan karena semangat etos kerjanya tinggi, enggak kenal waktu dia menjadi kaya. Yang miskin karena memang dia malas kerja, ya tidak. Ya. Tidak ada patokan yang demikian. Ada yang menyatakan kamu lahir dalam keadaan miskin itu bukan kesalahanmu, tapi kalau kamu mati dalam keadaan miskin itu kesalahanmu. Lahir miskin yo, ya memang lahir, dilahirkan dalam keadaan miskin, tidak bisa minta. Ketika mati kok masih miskin, itu salahmu. Kenapa kamu gak semangat kerja? Ya memang meskipun semangatnya pol 45 ya, kalau memang dapatnya segitu-segitu gak bisa naik ya. Memang itu sudah rezekinya ya. Pagi dipakai, dijadikan kayak siang, malam kayak siang, terus kerja 24 jam tetap gak nambah rezekinya itu ya. Meskipun berlipat-lipat ditambah waktu lembur, dijadikan satu hari itu 44 jam misalnya, sudah nambah. Ya memang itu jatahnya. Nek jatahmu sudah habis, ya wis mati, selesai. Enggak bisa bertambah. Ya. Nah, ini kan fi dina azani wa azakumullah. Terus kewajiban kita apa? Kewajiban kita ya beriman dengan takdir. Nah, memang dari keturunan orang miskin memang mati dalam keadaan miskin sudah ya itu aja. Enggak usah protes. Wong Rasulullah aja berdoa, "Allahumma ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Matikan aku dalam keadaan miskin dan bangkitkan aku berkumpul dengan orang-orang miskin." Ini doanya Rasulullah. Orang yang ngaku paling salafi, paling ahlu sunnah, masih mikir-mikir kalau mau mengamalkan doa ini. Coba doa, pakai doa ini di tengah malam yang mustajab, turun hujan, pas safar. Ini tiga waktu mustajab untuk doa. Doa dengan doa ini, minta hidup dalam keadaan miskin, mati juga miskin, nanti di akhir dikumpulkan dengan orang-orang miskin. Paling saat doa lain kan masih ada. Nah, uji nyali kalau mau doa ini. Ya. Ini kan fidina azani wa azikumullah. Ketika seorang miskin, itu bukan salahnya, sudah takdirnya miskin dia. Ya. Miskin dan kaya itu tidak terkait dengan surga dan neraka. Kalau miskin berdosa, kalau kaya dapat pahala, ya tidak. Bahkan orang-orang miskin itu yang lebih gampang untuk masuk ke dalam surga. Nah, orang-orang kaya masih menunggu antrian untuk masuk ke dalam surga. Nah, orang-orang yang miskin di dunia itu nanti orang-orang kaya di akhirat. Orang-orang kaya di dunia itu nanti menjadi orang-orang miskin di akhirat. Kebalikannya. Illa man qala hakadha wa hakadha wa hakadha. Kecuali orang-orang yang di dunia itu kaya dan dia nyoh nyoh nyoh, hartanya dibagi-bagikan. Nah, itu nanti dia kaya di dunia, di akhirat juga kaya. Nah, hartanya terletak di tangannya bukan di hatinya. Nah, ini kaya. Ketika hidup kaya, ketika di akhirat kaya, ya ini memang cita-cita kita semuanya. Gak ada yang bercita-cita miskin. Soro di dunia, kemudian bahagia di akhirat, ya, itu pilihan kedua. Nek iso bahagia di dunia, di akhirat juga bahagia. Itu pilihan pertama. Nah, ini ikhwan fidina azani wa azakumullah. Ayat ini kalau kita ambil faedah itu sekitar 13 faedah dari ayat ini. Masih ada kaitannya dengan ayat yang tadi. Insyaallah taala baik kita akan baca faedahnya dalam pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.